Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di sirah sahabat yang mulia Tufail bin Amr Ad-Dausi. Dan pada pertemuan yang lalu, setelah beliau radhiyallahu taala anhu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memeluk agama Islam ini, lalu kemudian beliau kembali ke rumahnya, ya, kembali ke kaumnya, dan yang pertama kali beliau temui adalah orang tuanya, ya. Dan sebetulnya ini adalah satu bentuk birrul walidain, ya, bentuk bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua kita. Makanya beliau, dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabatmu, kepada saudaramu yang terdekat terlebih dahulu. Maka ketika beliau pulang dan yang pertama kali ditemui adalah bapak beliau, maka dari situ beliau ingin menyelamatkan bapaknya dari siksa api neraka, ya. Karena ketika seseorang sudah masuk ke dalam hatinya dan menancap ke dalam hatinya keimanan, maka beliau juga ingin menyelamatkan bapaknya dari kesesatan dan mengikuti keimanan itu, ya. Makanya ketika beliau kembali ke rumah bapaknya, beliau mengatakan tentunya dengan bahasa yang lembut sesuai dengan kondisi saat itu. Kalau bahasa kita ya nyun sewu pak, niki kula pun melebet Islam, bapak dereng Islam, nggih nyun ngapunten, gitu. Ini karena yang memisahkan antara kita dengan saya dengan bapak itu adalah Islam. Ya. Kalau bapak masuk Islam, inilah bentuk birrul walidain saya, gitu ya. Bentuk ketaatan, bentuk bagaimana saya berbakti kepada bapak, gitu ya. Makanya alhamdulillah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada bapaknya Tufail, dan beliau juga masuk Islam, ya. Dan itulah yang juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Mujadalah itu, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhiri yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihil iman wa ayyadahum bi ruhin min, ya, wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, ya, dan seterusnya. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kamu tidak akan pernah menjumpai ketika orang itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, kemudian dia itu memberikan kasih sayangnya, ya, kepada orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Baik orang itu adalah orang tuanya sendiri, atau istrinya sendiri, atau kerabatnya sendiri. Dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan waktu itu jelas ketika seseorang sudah masuk pada agama Islam ini, ketika membaca ayat ini dan faham betul dengan ayat ini, maka itulah yang mereka dahulukan adalah cintanya kepada Allah dan Rasulnya, ya, bukan kepada orang tuanya, dan cintanya kepada orang tuanya ketika orang tuanya itu betul-betul juga mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Cuman mungkin hari ini berbeda gitu ya. Kalau orang tuanya itu masih Kristen, anaknya Muslim, tapi tetap ya, dalam agama kita walaupun berbeda agama, di ayat yang lain juga kita disuruh berbuat baik, berbakti. Ya. Tapi secara umum ya, kita juga harus mengajak orang tua kita kemudian masuk ke dalam agama Islam. Nah, itulah yang dilakukan oleh Tufail ketika beliau pulang kemudian kepada istrinya diajak. Ya, jangan sampai masuk surga sendirian katanya gitu kan. Ajak orang lah, ajak kerabat kita lah, ajak orang tua kita lah, ajak anak-anak kita. Dan setiap kita pasti akan mengatakan, mau gak masuk surga bersama istri dan anak-anak? Pasti mau. Ya. Caranya adalah ketika mendapatkan kebenaran, kita sampaikan kepada mereka, mudah-mudahan nanti bisa bertemu kembali, berkumpul kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, kemudian setelah Tufail ini kembali ke kaumnya, ya. Kembali ke kaumnya, kemudian ternyata yang menerima dari kaumnya itu hanya Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Maka kemudian Tufail kembali lagi ke Mekah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membawa Abu Hurairah. Dan ketika bertemu dengan Rasulullah, Abu Hurairah itu bersembunyi di baliknya Tufail. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ma wara'aka ya Tufail? Siapa yang ada di belakangmu itu? Atau bagaimana ya keadaan kaummu?" Kemudian ini ada Abu Hurairah saya bawa, dan dialah satu-satunya yang dari kaumku yang menerima dakwahku. Kemudian Tufail mengatakan, kulubun alaiha akinnatun wa kufrun syadid. Ya. Secara umum penduduk Daus waktu itu, kata Tufail, itu hatinya begitu keras dan betul-betul tidak mau menerima dakwah Islam. Ya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawaddaa wa shalla wa rafa'a yadahu ila sama'. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri setelah mendengar laporan dari Tufail itu radhiyallahu taala an. Kemudian Rasulullah sallallahu berdiri, kemudian beliau berwudu, kemudian beliau salat 2 rakaat. Setelah salat kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan, falamma ra'aituhu kadzalika khiftu ay yad'a 'ala qaumi fayahliku. Ya. Jadi Abu Hurairah ketika melihat Rasulullah itu kemudian selesai salat dan mengangkat tangan, Abu Hurairah mengatakan dalam dirinya, membatin, saya sangat khawatir kalau jangan-jangan Rasulullah ini mendoakan kehancuran bagi kabilah atau kaum Daus. Ya. Karena mendengar orang-orang itu tidak mau menerima dakwah, orang-orang itu hatinya keras. Lalu kemudian Rasulullah berdiri sholat lalu mengangkat tangan. Ya. Abu Hurairah itu khawatir, jangan-jangan yang didoakan nih kehancuran bagi ya, kaum atau kabilah Daus. Tapi apa? Fakultu wa qaumah. Ya, wa qaumah itu kalau dalam bahasa Arab itu, waduh celaka ini kaumku gitu ya. Wis remuk abah gini-gini ya. Dalam hatinya itu. Akan tetapi kenyataannya apa? Lakinna Rasulullah sallallahu alaihi ja'ala yaqul. Akan tetapi Rasulullah SAW dalam doanya itu mengatakan, Allahumma hdi dausan. Allahumma hdi dausan. Allahumma hdi dausan. Ya. Tapi ternyata yang dipanjatkan doa dari Rasulullah SAW itu adalah, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kabilah atau seluruh kaum Dausi. Ya. Dengan ucapan 3 kali, Allahumma hdi dausan. Ya. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada seluruh penduduk Daus. Ya. Lego gitu ya. Wah, alhamdulillah bukan kehancuran tapi doa untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tafata ila Tufail wa qala irji' ila qaumika warfiq bihim wad'uhum ilal Islam. Wahai Tufail, kembalilah kamu ke kaummu. Kembali lagi kamu ke kaummu dan berlemah lembutlah kepada mereka kemudian ajaklah mereka kembali untuk memeluk agama Islam ini. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, ini juga bentuk bagaimana ketika kita mengajak orang itu yang paling enak itu kalau diajak dengan lemah lembut. Setuju atau tidak? Iya atau tidak? Tiba-tiba ada orang datang bawa parang ke kita, kira-kira gimana itu? Wah, ini kan berarti ngajak keras. Tapi kalau diajak senyum, kita kasih bawa oleh-oleh, bawa apel, bawa mangga gitu ya. Coba lihat misionaris-misionaris itu kan. Bahkan ada misionaris orang barat tapi bahasa Jawanya halusnya ra umum. Gini apa mboten? Lebih kalah kita orang Jawa. Nah, ya. Karena apa? Kalau dengan lembut gitu kan orang langsung ya. Ini sebetulnya ini adalah bagian dari agama kita. Ya. Rasulullah sendiri sudah mengajarkan dan memberikan wasiat kepada Tufail agar berdakwah dengan cara lemah lembut ya. Qala Tufail, kemudian Tufail mengatakan, lalu kemudian aku kembali ke negeriku, kembali ke kaumku, kemudian aku mengajak-ajak mereka dan aku tetap tinggal di negeri atau di kaumku sampai akhirnya kemudian Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, sampai kemudian terjadilah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Dan tiga perang itu tidak diikuti oleh Tufail. Kemudian setelah perang Khandaq itu, kemudian beliau baru datang ke Madinah. Faqadimtu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'i 80 baitan min dausin aslamu wa husna islamuhum. Ya, jadi setelah sekian lama ya hijrahnya Rasulullah, kemudian perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq itu hampir kurang lebih 2 tahun setengah atau hampir 3 tahun, kemudian baru Tufail itu menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama beliau adalah 80 kepala keluarga yang semuanya sudah masuk Islam dan baik Islamnya, artinya mengamalkan syariat agama Islam. Kalau 80 kakak, satu kakaknya berapa gitu ya, ini tidak disebutkan, tapi ketika 80 kan sudah banyak itu ya, 80 kakak di zaman itu. Fasurra bina Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW begitu gembira dan senang melihat kedatangan kami. Wa ashama lana ma'al muslimina min ghanaimi Khaibar. Lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami, kata Tufail, ghanimah atau hasil rampasan perang Khaibar ya. Jadi Rasulullah membagi hasil rampasan perang Khaibar itu kepada Tufail dan rombongannya ya, sebanyak 80 kepala keluarga. Kemudian Tufail mengatakan, ya Rasulullah, ij'alna maymanataka fi kulli ghazwatin taghzuha waj'al syi'arana mabrurun ya. Kemudian beliau mengatakan, wahai Rasulullah, jadikan kami di sayap sebelah kananmu ketika kita berperang, atau ketika kami berperang ya, ketika kami diajak berperang, jadikan kami kaum Daus ini di sebelah kanan, sayap bagian kanan, dan syiar kami adalah mabrur ya. Mabrur atau mabur ya. Ya, mabrur gitu, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Qala Tufail, kemudian Tufail mengatakan, "Tsumma lam azal ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta fatahallahu alaihi Makkah." Kemudian saya bersama Rasulullah ikut peperangan ya. Kan itu kan perang Badar, perang Khandaq ya, abad ke 2 ke 3, kemudian kan Fathul Makkah baru abad yang ke 8 Hijriah. Jadi setelah kurang lebih 5 tahun bersama Rasulullah SAW ya, kemudian terjadilah Fathul Makkah atau penaklukan kota Makkah. Dan salah satu dari rombongan itu adalah Tufail bersama kaumnya, yaitu kaum Daus. Kemudian Tufail mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ib'athni ila dhil kaffain sonami amrin bin Hamamah hatta akhrikahu. Wahai Rasulullah, tolong utus saya bersama beberapa orang untuk mendatangi Zilkafain. Zilkafain ini adalah berhala yang dimiliki oleh Amr bin Hamamah. Ya. Fa'adzina lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasara ila sanami fi sariyatin min qaumihi. Lalu Rasulullah mengizinkan, kemudian Tufail berangkat menuju berhala tersebut bersama beberapa sahabat. Falamma balaghahu wa hamma bi ihraqihi ijtama'a hawlahu an-nisa'u war-rijalu wal-atfal yatarabbasuna bihi. Ketika rombongan Tufail itu mendatangi Dzilkafain, berhala yang disebut dengan Dzilkafain, beliau sebelum mendatangi berhala itu dihalang-halangi oleh penduduk di situ, baik itu wanita, anak-anak ataupun orang tua, semuanya menghalang-halangi. Dan mereka semua siap untuk melawan Tufail jika Tufail berbuat keinginannya atau melakukan keinginannya untuk menghancurkan berhala tersebut. Ya. Jadi ada berhala dihalang-halangi. Laki, perempuan, anak-anak. Kalau kita lihat anak-anak, ya kasihan, mosok mau dilawan. Kalau perempuan ya enggak boleh dilawan. Ya, kalau semuanya laki-laki, boleh ya. Ya. Perempuan gimana? Tapi kemudian ya karena itu niat sudah bulat yang dilakukan oleh Tufail, yang diniatkan oleh Tufail bersama rombongan para sahabat. Lalu kemudian beliau tetap berjalan, terus berjalan, dan akhirnya malah mereka tidak berani dan membuka jalan itu. Ya. Artinya apa? Gerombolan orang tadi yang menghalang-halangi itu justru malah memberikan jalan. Ya. Akhirnya kemudian Tufail itu berhadapan dengan berhala itu, dan beliau sudah kemudian membawa api yang siap untuk membakar berhala tersebut. Tufail mengatakan, "Ya Dzilkafaini, lastu min ubadika. Miladuna aqdamu min miladika. Inni hasautu an-nara fi fuadika." Wahai Dzilkafain, kamu ini bukan sesembahanku. Lahirmu sama lahirku duluan aku, ya kan? Inni hasautu an-nara fi fuadika, sekarang akan aku bakar hatimu. Apa yang akan kamu lakukan? Ya. Nantang berhala itu ya, berhalanya diam aja, yang namanya juga berhala dari kayu lagi. Lahirnya duluan Tufail daripada berhalanya. Masuk berhala duluan. Ya. Berhalanya lain terakhir, ya. Kemudian akhirnya kemudian berhala itu dibakar dan terbakar habis. Setelah itu kemudian orang-orang yang tadi menghalangi itu kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya masuk Islam dan kemudian belajar Islam dengan baik, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, karena tadi Tufail bin Amr Ad-Dausi ini adalah tokoh kaum Daus, maka beliau menghilangkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun berhala yang tersisa dari kaum Daus, dan yang tersisa terakhir ini adalah berhala yang namanya Dzilkafaini tadi. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dhalla Tufail ibnu Amr Ad-Dausi ba'da dzalika mulaziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta qubidha an-nabiyyu ila jiwari rabbih. Setelah Fathul Makkah itu, kemudian kan tidak lama ya, setelah Fathul Makkah kurang lebih sudah 22 tahun lebih sekian bulan, dan itu sudah mendekati wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Tufail meninggalkan kaum Daus, Ad-Dausi yang meninggal kaum Dausi, kemudian beliau tinggal bersama Rasulullah di Madinah sampai akhirnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Setelah Rasulullah wafat, singkat cerita kemudian diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq, kaum muslimin berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan begitu juga Tufail. Ini kemudian beliau termasuk salah satu di antara sahabat yang berbaiat dan sam'an wa ta'ah, yang melanjutkan ketaatan kepada Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Walamma nasibat khurubur riddati nafara At-Tufailu fi tali'atin jaisil muslimin li harbi Musailamah al-Kadzab. Nah, ini sudah kisah ini adalah mengakhiri bagaimana detik-detik terakhir wafatnya Tufail bin Amr Ad-Dausi. Jadi beliau orang Mekah, tinggalnya di Daus ya, dekat dengan orang-orang Quraisy. Kemudian beliau mendakwai kaumnya, akhirnya sampai semuanya masuk Islam. Kemudian beliau pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah juga, tinggal ke Madinah bersama Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Kemudian diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dan fitnah pertama kali yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah fitnah munculnya orang-orang munafik. Makanya kalau kita melihat sirah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, setelah wafatnya Rasulullah SAW, kaum muslimin itu terbagi menjadi, ada yang mengatakan menjadi tiga, ada yang mengatakan terbagi menjadi empat. Yang pertama, jelas mereka orang-orang yang ini mayoritas adalah mereka orang-orang yang beriman dan tetap istiqomah dalam agama Islam. Yang kedua, muncullah orang-orang munafik di zaman Abu Bakar As-Siddiq, yaitu mereka orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya. Muncullah. Jadi kalau Rasulullah sudah meninggal, katanya tidak perlu bayar zakat. Ini fitnah yang muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan ini PR besar yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Yang ketiga adalah munculnya Nabi palsu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ya, munculnya Musailamah Al-Kadzab di Yamamah, masih di lingkup Saudi, dan Yamamah itu ada di dekat Riyadh. Ya. Kemudian ada Al-Aswad yang tinggal di Yaman. Ya. Ada juga nama lain ya, dari orang-orang yang mengaku Nabi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan yang keempat, banyak kaum munafik, kaum muslimin atau orang-orang munafik setelah wafatnya Rasulullah kemudian murtad kembali menyembah kepada berhala. Ya. Dan ini cobaan terberat yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau diangkat menjadi khalifah dan kemudian dihadapi dengan kondisi kaum muslimin yang seperti itu, artinya muncul kemudian kemunafikan itu semakin berani nampak. Nah, salah satu dari sekian yang berkaitan dengan cerita Tufail ini adalah kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an itu memerangi siapapun yang mengaku menjadi nabi, termasuk kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan pasukan untuk mendatangi Musailamah Al-Kadzab dan memerangi Musailamah Al-Kadzab dan semua pengikutnya. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan ini ya sesuai dengan tuntunan syariat agama kita. Ya, jadi siapapun yang menghina mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk mengaku nabi, sebetulnya hukum syariat agama kita itu dibunuh. Tapi yang membunuh itu siapa? Yang membunuh artinya yang boleh kemudian diperangi itu harusnya adalah Amirul Mukminin, ya, pemimpin kaum muslimin atau negara yang kemudian dia menerapkan syariat agama Islam. Ya. Tapi kalau seadanya di negeri kita ya enggak bisa gitu, main hakim sendiri nanti malah jadi repot, ya. Tapi secara hukum syar'i sebetulnya orang yang mencela itu penggal. Ya. Tapi di negeri kita enggak bisa kita. Enggak bisa, dan kita hanya berdoa ya Allah mudah-mudahan keberikan balasan kepada orang tersebut. Dan bisa kita lihat orang-orang yang mencela Rasulullah, baik yang bikin karikatur walaupun dia tidak dihukum, artinya tidak di secara ini tidak kena syariat agama Islam untuk dibunuh, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan cobaan atau azab bagi dia di dunia sebelum nanti diazab di akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu lahum adzabun fid dunya. Ya. Bagi sejumlah orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, bagi mereka adalah azab dunia. Walahum fil akhirat yang azabun nar, dan nanti pada hari kiamat mereka akan disiksa di neraka jahannam. Jadi akan kita lihat Bapak Ibu yang kami hormati, siapapun orangnya yang berani mencela, menghina, menyakiti Allah dan Rasulnya, itu tidak akan Allah biarkan sebelum Allah memberikan azab kepada mereka di dunia, dan nanti lebih pedih lagi azab di akhirat. Ya. Oleh karenanya itu ketika Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi khalifah dan menerapkan hukum syariat agama Islam waktu itu, maka Musailamah Al-Kadzab ini adalah orang yang layak diperangi, layak dibunuh beserta pasukannya, beserta pengikutnya. Nah, di antara sekian sahabat yang disiapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab adalah Tufail bin Amr Ad-Dausi dan putra beliau yang namanya Amr juga. Ya, jadi Tufail bin Amr Ad-Dausi, Tufail punya anak namanya Amr juga gitu ya. Jadi ada Amr bin Tufail bin Amr, itu wajar. Jadi banyak kalau dalam orang-orang Arab tuh namanya ya suka gitu ya. Nama bapaknya Sulaiman, anaknya namanya Abdullah, cucunya dikasih nama Sulaiman lagi. Itu biasa. Bukan karena kurang gaul gitu ya, atau kurang jenengnya padha wae itu kalau bapak nih. Ya itu tapi biasa mereka, ya. Apalagi kalau kita belajar hadis, wah itu nama-nama itu akan sama itu. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, ada nama gitu, Pak. Yang ya. Nah, di antara pasukan yang disiapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah Tufail bin Amr Ad-Dausi dan putra beliau yang namanya Amr. Dan kita lihat kisah di sini. Kisahnya Tufail ketika beliau berangkat ke Yamamah. Beliau mengatakan ra'a ru'ya faqala li ashabihi inni ra'aitu ru'ya fa'abbiruha li. Tufail mengatakan malam hari sebelum pagi harinya itu memerangi atau berperang dengan Musailamah Al-Kadzab dan pengikutnya, di malam harinya Tufail itu bermimpi. Dan beliau mengatakan setelah pagi harinya sebelum berangkat itu bertanya kepada, menyampaikan kepada para sahabat, tadi malam saya itu bermimpi, dan kira-kira apa takwil mimpi kalian ya terhadap mimpi saya ini. Dan tidak sedikit, artinya jamaah sekalian di mana semata-mata Allah, banyak di antara sahabat yang Allah berikan kabar gembira dengan kesyahidan diawali dengan mimpi mereka. Ya. Dan ini juga yang dialami oleh Tufail bin Amr Ad-Dausi. Jadi Tufail bin Amr Ad-Dausi itu di malam harinya beliau bermimpi, dan mimpi ini adalah ar-ru'yah as-salihah atau ru'yah as-sadiqah, yaitu mimpi yang soleh, mimpi yang benar, yang itu sebagai kabar gembira kepada Tufail bin Amr Ad-Dausi. Artinya apa? Mimpi itu adalah tanda-tanda bahwa keesokan harinya dia akan syahid. Ya, dan syahid ini pahalanya surga itu sudah. Ya. Begitu juga yang dialami oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Ya. Utsman bin Affan waktu itu kan kejadiannya cukup mengerikan ya, cukup menyedihkan. Karena terjadi di bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah ketika wafatnya Utsman bin Affan. Ya. Dan itu saat itu adalah musim haji. Jadi yang menyerang atau datang kepada Utsman bin Affan itu kebanyakan dari Mesir, dari Kufah, dari Basrah, dan itu semua termakan oleh isu dari Abdullah bin Sabah. Dan kita sebutkan beberapa pertemuan yang lalu, Abdullah bin Sabah ini adalah orang Yahudi yang mengaku-ngaku Islam, yang merusak Islam dari dalam. Dan Abdullah bin Sabah ini juga pelopor berdirinya Syiah. Ya. Jadi berawal dari berdarah-darah itu. Dan mulainya adalah wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Ya. Jadi Utsman bin Affan itu malam harinya dalam riwayat yang sahih bahwa Utsman bin Affan itu dibunuh pada hari Jumat pagi. Dan malam Jumatnya Utsman bin Affan itu bermimpi. Beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Abi Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aftir bina ya Utsman. Ya. Saya semalam bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, wahai Utsman, berbukalah bersama kami. Ya. Dan kita tahu betul bahwa di hari Jumat itu, waktu itu Utsman bin Affan sedang berpuasa. Ya. Beliau berpuasa, dan itu mimpi yang benar dan sebagai kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan memang terjadilah apa yang terjadi, dan di hari Jumat di waktu pagi itu Utsman bin Affan wafat, dibunuh oleh Abdullah bin Sabak bersama orang-orang yang ikut bersamanya, dan kesedihan kaum muslimin terjadi pada waktu itu, ya. Dan ini juga dialami oleh Tufail bin Amr Ad-Dausi. Jadi beliau malam harinya itu bermimpi akan syahid di pagi harinya. Bagaimana mimpinya Tufail bin Amr Ad-Dausi? Beliau mengatakan, kemudian kan beliau menyampaikan kepada sahabat, saya tadi malam bermimpi, apa takwil kalian kepada mimpi saya? Kemudian para sahabat bertanya, terus kamu mimpinya apa? Kemudian Tufail mengatakan, ra'aitu anna ra'si qad huliqa. Saya melihat, saya bermimpi bahwa tadi malam rambut saya dicukur. Wa anna ta'iran kharaja min fammi. Kemudian saya bermimpi ada seekor burung keluar dari mulutku. Wa anna imra'atan adkhalani fi batniha. Dan saya bermimpi ada seorang wanita yang memasukkan saya ke dalam perutnya. Wa anna bani Amran ja'ala yatlubuni hasisan lakinna uhila baini wa bainahu. Lalu aku bermimpi juga bahwa anakku Amr ingin ikut bersamaku, tapi ada seperti pagar atau batas yang memisahkan antara aku dengan putraku Amr. Faqalu, kemudian para sahabat, khairo, itu adalah satu kebaikan, kabar gembira itu. Karena kemudian tidak ada yang mentakwilkan, tidak ada yang mengira-ngira kira-kira apa itu. Kemudian Tufail sendiri mengatakan, baiklah kalau tidak ada yang mentakwilkan mimpiku, saya akan mencoba mentakwilkannya dengan mengatakan, amma halqa ra'si fadhalika annahu yuqta. Saya mentakwilkan bahwa rambut saya dicukur, bahwa besok pagi kepalaku akan dipotong, dipenggal, gitu ya. Wa amma ta'irul ladzi kharaja min fammi, adapun burung yang keluar dari mulutku, fahuwa ruhi, itu adalah ruh yang tercabut dari jiwaku, ya. Wa ammal mar'atu allati adkhalatni fi batniha, sedangkan wanita yang memasukkan saya ke dalam perutnya, fahiyal ardu tuhfaru li fa udfanu fi jawfiha, itu adalah bumi yang akan menjadi tempat pemakamanku. Wa inni la arju an uktala syahidan, wa inni la arju an uktala syahidan, dan aku memohon kepada Allah mudah-mudahan di pagi ini saya mati syahid. Ya. Wa amma talabu ibni li fahuwa ya'ni annahu yatlumu syahadalati sa'aktu biha lakinnahu yutriku fi ma ba'du. Adapun kenapa mimpi ketika anakku ingin mengikutiku, Amr ingin bersamaku, ya, ingin syahid hari ini, ya, tapi tidak diperkenankan, dan dia akan syahid pada waktu yang lain, ya. Dan jamaah sekalian yang dimaksud Subhanahu wa taala, wa fi ma'raqatil yamamati abla sahabatul jalil Tufail ibn Amr ad-Dausi a'dhamal bala hatta kharra sari'an syahidan ala ardil ma'raqah. Dan terjadilah kecamuk, ya, antara sahabat, para sahabat, dan melawan nabi palsu yaitu Musaylimah al-Kadzab dan pengikutnya. Dan ternyata apa yang ditakwilkan oleh Tufail bin Amr ad-Dausi itu memang betul-betul terjadi. Kepala beliau terpenggal dan beliau mati syahid, lalu kemudian beliau dimakamkan di Yamamah. Wa amma ibnu Umar famazala yuqatilu hatta adkhanathul jirah wa quti'a kaffal yamin, kaffal yamin. akan sedangkan putra beliau yang namanya Amr tadi, beliau tidak syahid, akan tetapi pergelangan tangan sebelah kanannya itu tertebas pedang, ya, dan akhirnya ya telapak tangan sebelah kanannya itu juga dimakamkan di Yamamah. Kaum muslimin kemudian kembali ke Madinah. Yang tertinggal di Yamamah adalah jasad Tufail bin Amr Ad-Dausi yang sudah dimakamkan, dan telapak tangannya Amr bin Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhumah. Ya. Dan setelah itu kemudian kisahnya, wa fi khilafati Umar ibn Khattab dakhala alaihi Amr ibn Tufail fa'utiya lil Faruqi bi ta'ami wan nasu julusun indahu. Dan setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, kemudian di masa Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Tufail ini masih hidup, dan kemudian pada satu jamuan makan yang diberikan oleh Umar bin Khattab dan mengundang para sahabat termasuk Amr bin Tufail, ya, putra dari Tufail itu, kemudian Umar bin Khattab melihat Tufail, Amr bin Tufail kok tidak mulai makan, ya. Kemudian Umar mengatakan, wahai Tufail, wahai Amr, kenapa engkau tidak makan? Ya, kemudian dia mengatakan, karena sudah tidak ada, ya, tangan kanan saya tidak mungkin bisa makan. Ya. Wahai Amr, tidak mungkin, kami tidak akan memulai makan hidangan ini semua kecuali engkau yang memulainya. Ya. Ini bentuk penghormatan Umar bin Khattab kepada Amr bin Tufail. Kemudian Umar mengatakan, wallahi ma fil qawmi ahadun ba'duhu fil jannati illa anta. Demi Allah, wahai Amr, tidak ada di antara kami yang hadir ini yang potongan badannya sudah ada di surga kecuali hanya engkau. Yeah. Luar biasa. Yeah. Dan itulah yang dialami oleh Amr bin Tufail. Wallal hulumu syahadati yahlu. Kemudian di zaman Umar bin Khattab ini, Amr bin Tufail atau putra Tufail tadi, ya, menjadi salah satu pasukan yang diutus oleh Umar bin Khattab dalam perang Yarmuk. Nah, dan di perang Yarmuk inilah kemudian Amr bin Tufail bin Amr Ad-Dausi menggapai syahid seperti yang dimimpikan oleh bapak beliau Tufail bin Amr ketika melawan atau memerangi Musailamah Al-Kadzab. Rahimallahu Tufail bin Amr Ad-Dausi fahuwa syahidu wa huwa abu syahid. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kepada Tufail bin Amr Ad-Dausi, dia adalah orang yang meninggal dalam kondisi syahid, dan dia adalah bapaknya orang yang syahid, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akhir penghujung dari kisah Tufail bin Amr Ad-Dausi yang begitu mulia sejak awal beliau masuk Islam menjadi dai, mendakwahkan agama ini, berperang bersama Rasulullah, kemudian beliau diberikan kemuliaan di akhir hayatnya dengan mati syahid melawan atau membunuh atau memerangi Musailamah Al-Kadzab bersama pengikutnya. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya, ini satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Tufail bin Amr Ad-Dausi, ya. Dan begitu mulia kehidupannya, bahkan tidak hanya sekedar mulia di dunia, tapi beliau mendapatkan kemuliaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini, ya, dari sedikit atau banyak enggak tahu, tiga pertemuan padahal, ya, dari Tufail bin Amr Ad-Dausi kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kehidupan beliau dan bagaimana perjuangan, ya, seorang Tufail bin Amr Ad-Dausi yang memberikan semuanya untuk Islam, ya. Tidak hanya sekedar harta, tidak hanya sekedar kemampuan untuk berdakwah, tapi sampai nyawa pun diberikan untuk Islam. Ya. Mungkin itu jamaah sekalian yang dimaksud Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran sekali lagi, dan bisa memberikan inspirasi untuk kehidupan kita yang lebih baik. Dan mudah-mudahan nanti bisa bertemu Tufail setidaknya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan, mudah-mudahan pekan depan kita bisa masuk pada sahabat yang lain yang insyaallah tidak kalah serunya, tidak kalah manfaatnya insyaallah juga dari kisah Tufail bin Amr Ad-Dausi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.